Sa Yahya pasal 5. Urang yang dipatih bahwa Isa nakeh raja peselamat yang gepejanji le Allah, urangnya nakeh anak Allah. Urang yang dikasih sidro ayah, dikasih cit ke anak jih tema. Ngon jalan nyokeh, tanyo tak tepu bahwa tanyo tak gasih ke anak-anak Allah. Tanyo tak gasih Allah dan taat ubat pupu yang geperintah. Sebab tak gasih Allah nyan makna jih, tak taat ubat pupu yang geperintah. Dan pupu yang geperintah nyan, hana tak gon nibak getanyo. Sebab tip-tip anak Allah, hasil ji petalu donya yang jehetnya. Dan tanyo tak petalu donyanyo, ngon iman getanyo. So keh yang hasil petalu donya, nakeh ureng-ureng yang jipatih, bahwa Isa nakeh anak Allah. Isa Al-Masih keh yang teka lam donyanyo, ngon ipe mano geh, dan ngon darah mate gopnyan. Gopnyan teka, kon ngon iman tong, temangon i dan darah. Dan roh Allah kedro jimu saksi, bahwa nyan betul. Sebab roh, hantom nam sulit. Nah ledro saksi. Roh Allah, i ngon darah. Ban lenyan, jimu saksi nyang saban. Tanyo tapatih ubak manusia yang mesaksi. Tema saksi potu Allah lebih tegalom. Dan nyan ke kesaksian yang geberi leh Allah ke hai anak gop nyan. Sebab nyan, ureng yang mu'iman ubak anak Allah, kaji terimong kesaksian nyan lam ateji. Tema ureng yang hana jipatih ubah Allah, kaji anggap si ulah-ulah Allah nyan sulit. Sebab jih nyan, hana jipatih pun yang gepegah le Allah ke hai anak gop nyan. Nyo kesaksian nyan. Potu Allah kage beri ketanyo udip yang sejati dan kekai. Dan anak gop nyan na ke puncak udip nyan. Ureng yang na anak Allah, nibak jih na udip nyan. Dan ureng yang hana anak Allah nyan, nibak ureng nyan hana udip nyan. Ulun temulih ke gata yang mu'iman ubah anu Allah, mangat gata tatupu bahwa gata kana udip sejati dan kekai. Dan tanyo tajid muhadap ubah Allah, sabab getanyo yakin gopnyan geterimong doa tanyo. Menyo tanyo lake pu mantong yang sesuai ngon pu yang sesuai dengan kehendak gopnyan. Sabab tanyo tatupu bahwa gopnyan geterimong doa tanyo pupu mantong yang talake. Ngon lage nyan, tanyo pih tatupu bahwa gopnyan gebri getanyo pu mantong yang tanyo lake. Menyo gata takalon sidro ureng Kristen yang puput deca yang hana jut ke akibat ureng nyan gadoh udip sejati dan kekai, bah geh gata medoa uba Allah. Dan Allah tema gebri udip ke ureng nyan. Nyo kenong atuh awak nyan yang desa jih hana jut ke akibat ureng nyan gadoh udip jih. Tema na desa yang jut ke akibat ureng nyan gadoh udip jih. Kehainyan, ulun hana lun pegah gata haruh medoa uba Allah. Ban mandum but yang salah, na keh deca. Tema na deca, yang hana jut ke akibat ureng nyan gadoh udip sejati dan kekainyan. Tanyo tatupu bahwa, ban mandum ureng yang kajut ke anu-anu Allah, hana sabi-sabi jipubut deca. Sabab anu Allah, gelindung ureng nyan. Dan si jehut, hana hasil jipubut sapu atuh ureng nyan. Tanyo tatupu, bahwa tanyo nakeh milik Allah. Bah pih ban si gomdonya nyo, jimiup perintah si jehut. Tanyo tatupu, bahwa anu Allah kateka dan kageberi pengertian ke getanyo. Mangat tanyo taturi uba Allah yang betul. Tanyo udip mesaboh ngon Allah yang betul. Dan udip mesaboh ngon anak gopnyan Isa Al-Masih. Nyo ke Allah yang betul. Dan nyo ke udip sejati yang kekai. Anak-anak lun, pejioh ke drogata nibak berala-berala.